الحمد لله الذي منع أولياءه الوصول إلى مشاهدة أنواره السنية واجتباهم لإرشاد الخلق وإبعادهم عن الوساوس الشيطانية وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالأسرار والمعاني والمعارف وخصهم بالمعارف والأسرار وخصهم بالمعاني والأسرار المعاني والأسرار الإلهية وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم بالمحجة والطريقة البيضاء الحديث لانكم تبايون أوران سامي نيانغاكن بوجا سنران بوجي كغستي الله أدو مها سوچي وبرنتوس مسيحان تنروبا روبا نعمت ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan alam Kangjeung Nabi urang Kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauf para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatiz para zuriat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khusus kekersana Habib Oomean kula Habib anu beungeut na kos urang Vietnam Habib Abdul Zaqo sesa perang bila khusus deui ka kersana Habib Abdul Rahman Al-Hirid ganti Al-Hiris. Bil khusus pisan ka zuriat Kanjeng Rasulullah oge zuriat tituan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz anu ka-18 anu ayeuna geus melalui masuk karena kesulitan asukna nyana kudu digotong bangunan ieu. Bil khusus pisan ka Habib Lutfi sebagai ketua Thariqah Indonesia 2 periode. Alhamdulillah merapat di Tangerang meluncur ka dieu. Termasuk Qori Internasional Timsir ialah Al-Ustaz Ridwan nuayana bersama-sama sareng Habib Afifuddin. Aparatur pemerintah bil khusus ka Bapak Bupati nu teu eureun-eureun muriang nu selalu diwakili wakil-wakilna nu teu jelas nu alhamdulillah untung teragaknya na tadi kumisna sakitu gedena tadi kumisan iyalah sambutan masyarakat terhadap pemerintah begitu adanya. Perlu diketahui oleh seluruh lapisan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang wallahu alam dengan spontan nurani masyarakat menyambut terhadap pemerintah atas nama bupati seperti itu. Allah lah yang menggerakkan seperti itu, entah kebaikan apa yang dimiliki oleh Bapak Bupati atau sejuta kejelekan. Wallahu alam, Allah yang Maha Tahu. Yang jelas bupati hanya penyakit stroke. Tetapi tenang, penyakit adalah kifarah. Siapa tahu bupati sejuta kesalahan, bupati segudang kesalahan, dengan setruk lebih dulu dia masuk surga. Kalau bupati lebih dulu masuk surga, maka masyarakatnya karena tidak punya kesalahan lebih dulu lagi meninggalkan bupati yang bupatinya jatuh di neraka jahanam. Tetapi melalui acara ini kita doakan semua, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, yang tidak punya salah, mudah-mudahan duluan dimasukin surga. Yang punya salah, mudah-mudahan tetap ke surga. Cuman dibakar dulu sebentar. Itu sunatullah. Bapak Kapolres Kabupaten Tangerang ikut hadir dan saya lihat tadi beliau nangis menangisi priwit yang hilang. Tenang. Kapolres ini bukan main-main. Sebab Bapak Kapolres saya sambil menunggu saya Habibuddin saja. Penghormatan terhadap guru saya, guru kita sebagai mursyiduna. Beliau telah hadir dan saya cuma menunggu saja. Bapak Kapolres sebagai pimpinan polisi di Kabupaten Tangerang nyana meuleuwih ti heula ka sorgana. Sebab teu pernah menta duit. Teu pernah masyarakat nabaen mah mere. Jeung nyana mah di mana-mana selalu mengamankan. Lamun ka masjid nyana ngamankeun sendal. Pak, kayak enggak percaya lagi aja. Wallahu a'lam ada apa ini. Motor diamankan oleh bapak polisi, kendaraan-kendaraan diamankan oleh bapak polisi, termasuk janda diamankan oleh bapak polisi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menyinggung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berarti menyinggung tentang wali. Menyinggung tentang wali berarti menyinggung tentang thariqah. Walau istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Berbicara tentang thariqah, maka thariqah aya anu mu'tabaroh, aya anu ghair mu'tabaroh. Indonesia setiap tahun ada mu'tamar thariqah untuk mengecek mana thariqah yang mu'tabaroh dan mana thariqah yang ghair mu'tabaroh. Itu pun hanya sekedar menjelaskan tentang sanad dan silsilah. Praktek-prakteknya akan terketahui oleh ahli-ahli thariqah, bukan sekedar sanad. Maka simkuring di dieu rek ngajelaskeun ala kadar sanad. Lupa tali jeung almarhum Abah kula. Almarhum Abah sebagai guru kula, sebagai ayah kula, guru dina ilmu, guru dina sagala-galana. Abah kula meunang ti Kiai Arsyad bin Haji Ismail Cilongok. Oge meunang ti Kiai Dahlan Tanjakan Pindarjaya. Ki Dahlan kenging wasiat ti Kiai Husen Carita. Ki Husen Carita kenging wasiat ti Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi Caringin kenging wasiat ti Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim kenging wasiat ti Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging wasiat ti Syekh Samsudin. Syekh Samsudin kenging ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah kenging ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin menang ti Syekh Utsman. Syekh Utsman menang ti Syekh Abdurrahim. Syekh Abdurrahim menang ti Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya. Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin. Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin menang ti Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin menang ti Syekh Syarif. Syekh Syarifuddin. Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatak. Syekh Muhammad Hatak kenging ti Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz kenging ti Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Abu Said Al-Mubarak Al-Mahzum. Abu Said Al-Mubarak Al-Mahzum kenging ti guruna Syekh Abdul Hasan Ali Hakari. Syekh Abu Hasan Ali Hakari kenging ti Syekh Abdul Farad At-Tirtusi. Syekh Abdul Farad At-Tirtusi kenging ti Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi kenging ti guruna Syekh Abu Bakar Syibli. Syekh Abu Bakar Syibli kenging ti Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi. Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Sri Sikti. Syekh Sri Sikti kenging ti Syekh Marufil Qurhi. Syekh Marufil Qurhi kenging ti Syekh Abdul Hasan Ali bin Musa Ridho. Syekh Abu Hasan Ali bin Musa Ridho kenging ti Syekh itu Musa Al-Kazim. Syekh Musa Al-Kazim kenging ti Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq kenging ti Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir kenging ti Syekh Imam Zainul Abidin. Syekh Imam Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kenging ti Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul kenging ti Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah. Tetapi setelah silsilah leuwih berat pelaksanaan-pelaksanaan thariqah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Lamun urang nyimbung masalah tariqah, tariqah anu kudu dilaksanakeun jika mampu adalah tilu. Tariqah fil Islam, tariqah fil iman, tariqah fil ihsan. Kabeh membutuhkan istiqomah. Ketika istiqomah dina Islam, Allah akan memberikan siqayah. Allah bakal meres siraman hidayah. Ketika Allah geus memberikan siraman hidayah, bakal ngalaksanakeun syariat-syariat sesuai jeung aturan syariat. Urang ngalaksanakeun sesuai jeung aturan syariat, ieu masih diragukeun untuk masuk surga. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetapi akhir-akhir ieu loba pejabat di daerah anu langsung berhadapan ka kaula mengeluh. Keluhan anak kiai, masya Allah, akhir-akhir ieu kula barang jadi pejabat, teka buru maca Al-Quranul Karim, teka buru sama sekali maca Al-Quranul Karim. Coba kiai pangdoakeun ieu pejabat daerah loba jasa, mungkin haladir kuari di dieu. Selang sababaraha poe ti provinsi ngomong ka kula hampir sarua nadana, ceuri. Ya kiai, cek jana coba salila kula iya guys dua periode di provinsi, masya Allah, cek jana iya jarang sekali maca Quran, hampir pepegatan jeung Quran. Kebelah dia lah, masya Allah, teras atas sarua ngomong na kiai, masya Allah, bayri masa ka kula. Geus lila cenah kula mah teu maca-maca Quran. Teu kaburu maca Quran. Cakula masyaallah ieu sih hampir kabeh pejabat di daerah datang ka luhur tilok para cakula. Pepegatan kabeh jeung Quran. Agamana Islam. Ka Mekahna hasil korupsi da sababaraha kali. Luar biasa, mobil mentereng maca Quran teu kaburu. Barang ras hadiri kula. Cekula teja aing ge carang maca Quran. Kula sorangan ge carang maca Quran. Bahkan pamajikan kula jeung keluarga kula ge kadang-kadang nyana ge bertanya-tanya, "Ai ieu si cenah ieu salah kiko tilok maca Quran?" Jarang diakui kula, mungkin lebih sering baca abad jeung kula maca Quran. Leuwih sering muamar maca Quran mah jadi bayar. Leuwih sering para kori baca Quran, kula mah jarang baca Quran teh. Ketika keluarga lain aku naon cenah kacirina pilok maca Quran, asa jarang-jarang teh maca Quran, di kursi jarang maca Quran, di kamar jarang maca Quran, teu pernah dijawab ka para kuari ku kula deuk dijawab supaya kajahoan bahwa kula carang maca Quran. Lumantak carang maca Quran, ternyata begitu Quran dibaca, Quran teh nyarekanan. Quran teh selalu nyarekanan ka kula. Cek hawa nafsu kula ku aing teh akur jasa jeung Quran. Cek Quran, hei, haji uci, fatahajjud. Alaina filah, milal laili nafilah. Tahajud atuh aing penting cek Quran, aing molor bae. Lamun kula molor bae atuh komo bupati sama teh poe beureun tamu. Kula na bae molor. Carang maca Quran. Bangunan asisten nu tadi teh beungeut lain beungeut Quran. Sarua jeung kula maksudna sarua. Jarang maca Quran ya Karim. Hese deuk maca Quran teh selalu nyarekanan. Cek Quran wala yaktabadukum ba'da. Ulah sok ngomongkeun batur cek Quran. Hayang aing pagawean ngomongkeun batur malulu. Ternyata Quran teh selalu bertentangan jeung hawa nafsu. Lamun cek Quran sedekah. Tilok sedekah. Eueuh sedekah bupatihan di masjid ieu. Eueuh lain henteu mere, deuk mere atas nama pemerintah ulah besi tarunduhun bae. Ulah deuk mere nyana ge ulah. Nyieun bae bupati masjid sorangan jang baweun ka akhirat. Ternyata ka dieu henteu nyieun henteu. Berarti bertentangan kan jeung Al-Qur'an. Selalu bertentangan jeung Al-Qur'an. Cek Qur'an ulah ujub, urang ujub. Cek Qur'an teh kudu bener, urang teu bener. Ketika ayat Quran innallaha ya'muru bil adil wal ihsan ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ba'd. Ternyata jujur jeung adil kukula teu bisa dilaksanakeun. Masyaallah. Nu mantak Quran teh sangat menentang nafsu kaula. Akibatna karena ta'akur jeung hawa nafsu, Quran tilok dibaca. Menyinggung perasaan Quran. Menyinggung perasaan Al-Qur'an. Lamun baheula anu tersinggung ku Al-Qur'an teh Abu Jahal. Cek Abu Jahal ku Al-Qur'an menyinggung Tuhan terasa tidak enak cek Abu Jahal. Abu Lahab ngomong ku Al-Qur'an sangat menyinggung perasaan. Menyinggung tentang ketuhanan Tuhan nu sakieu baledena ge cek jalan teh sakieu hesena hirup. Komong pangeran teu kadeuleuan mah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang berbagai abu-abu lain menentang tentang Al-Qur'an sebab Al-Qur'an teh menyinggung perasaan. Mun baheula Abu Jahal nu kasinggung, kuari mah pamarentah kasinggung kabeh ku Al-Qur'an nu kareu. Kabeh kasinggung. Ku Al-Qur'an nu kareu masyaallah. Eueuh hiji-hiji acan pamarentah anu akur jeung Al-Qur'an nu kareu. Nu mantak wajar lamun pamarentah carita disurahkan ku masyarakat. Boro-boro pamarentah na Kiai Golkar na ge kudu disurahkan. Tata deta kitur budi, gedengkot Kiai Golkar. Gedengkot taun kamari kukulan manehanna deuk nurunkeun diri je atuh teu kudu bebe jadi lulu jelema eureun sia. Naon sebab Golkar? Tetapi karena di torikoh mah aya adab. Anu sih sampai karena bisa diahadean tantes ya apa diajurkan baik dikuai hah? Iya pan iya nang meli sampai karena ngek datang orang Baghdad hah? Baghdad, dia Baghdad ayai monam tiga rantung siap kuai lu bener, iya ganti tah cepat mumpung aing keneh yang hirup kudu digetak baes ya dibuka celis ya lain jang aing aing dijadikeun urang Baghdad ya dibuka otak berhenti budak bener kumaha si rarasaan anak aing onam urang dia ngual minggu ngaji Baghdad pikiran kudengkul sia ai otak geus tadi dia mah Masya Allah tasi budak nah, benar bila perlu man ieu ganti-ganti ku siata mumpung can datang urang Baghdad don cari cimbah eta si budak ayo sia jadi mekanik nah, benar jelema loba ge ieu kabenerkeun momal teh ngingrai. Para jamaah geus di mana enak? Geus di mana? Terus ka dia. Dipurik. Para jamaah kaum muslimin. Oh, guru digetak. Kada aya soran saya tiga. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah Al-Qur'an menyinggung perasaan, Masya Allah, kesejasa. Hayang akur jeung Al-Qur'anul Karim. Numantak lamun urang nyaritakeun tentang Islam, jika diperlukan urang nyieun negara khilafah, jika diperlukan andai kata henteu aya Imam Ghazali tampil di dalam kitab Ihya tidak perlu mendirikan negara Islam. Negara mana kumaha bae silahkan, asal manusia-manusia anu nyicingan di eta negara. Indonesia kebenaran mayoritas Islam mantak naon sih atau ala kadar sih balalener urang kabehan lantaran kukulapan geus dibahas di pengajian geus sakedeung deui tujuh bakal dirantai kabeh nu tujuh bakal dirantai kakara genep kuari termasuk Anas tinggal hiji deui nu di kabupaten bakal lima. Yeah. dikieu geus ka dieu ka ceuli aing. 5 di kabupaten bakalna tinggal nunggu waktu doa. Cenah kiai di bejaan, lain di bejaan melalui zikir. Oh, nusok ngaji mingguan mah nyahoan kacamat. Wow, bakalna 7 genep hiji deui dirahasia. Tenang balanna. Lulumpatan keneh ku ari komongan. Lulumpatan ge beunang bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ialah tariqah Islam. Urang lamun nyaritakeun Islam, puguh kitabna. Aya kitabna ngaranna kitab fikih. Kitab fikih teh ieu adalah jurusanana jurusan syariat. Sasaranana adalah jasad atawa zahir. Fahkum bizahir. Sasaranana adalah jang sakadar jasad, ngararapi wudu, ngararapi salat, ngararapi haji secara zahir, ngararapi zakat secara zahir, ngararapi tatanan-tatanan kemanusiaan, tatanan-tatanan kehidupan nu geus diatur ku fikih, ialah fikih kitabna. Ngaranna jurusanna jurusan syariat, sasaranana adalah jasad. Gelar nu ngalaksanakeunana adalah abid, pagaweanna ngaranna ibadah. Zikirna mun endek zikir, zikir hasan. Tingali dina azkia, tingali dina azkar nawawi, tingali dina berbagai-bagai kitab zikir-zikir, termasuk Syekh Nawawi tanara nyieun tuntunan-tuntunan zikir. Didinyalah kelompokna kelompok syariat. Lamun hirup kitu bae asana harese kiai. Lantaran lamun urang hirup bersyariat doang sholat ambalaya. Allahu Akbar, sholat syariat mah. Lamun tukang karung inget kana karung. Lamun dokter inget kana suntikan segede kieu dibebaskeun bae ku aing. Lamun polisi inget ka priwit bae. Lamun pemerintah inget ka kongna bae. Selalu kitu bae teu eureun-eureun syariatna. Datang ka pae syariat mah kos kitu bae. Sebab hanya zahir doang. Lamun urang hirup ngan sakadar didinya doang ibadah, ieu masih keneh disangsikeun ka di akhirat. Ketika digiring di mahsyar, ia masih diragukan untuk masuk surga lantaran sholat dengan sakadar sholat lohir doa. Kiai bangga ku ilmuna, kiai bangga ku sorbana, kiai bangga ku jubahna, kiai bangga ku turunan, Habib bangga ku zuriat jeung turunanana. Padahal malamun urang ngabanggakeun turunan, kurang kumaha anak kangjeng Nabi Nuh waktu cilaka mah cilaka bae. Turuleun tinggal turunan, cilaka mah cilaka bae. Deket jeung Rasul, ulah jauh. Istri kangjeng Nabi Lut, cilaka mah cilaka bae. Paman kangjeng Nabi urang, Abu Lahab, Abu Jahal, waktu ka neraka mah kafir, ka neraka bae. Ulah dibanggakeun turunan, ulah dibanggakeun ilmu. Sebab urang bangga ku ilmu. Naon bedana jeung jimar mamawa kitab? Dibabawa tinggal dibabaha wa atuh. Ai teh dipake mah persis kos kitu bae. Kiai sejuta, sejukudang ilmu teu dipake mah hanya menangkap kiaian ka kiaian abu. Nah, maka jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang naek wari mah hayang nikmat ibadah mah coba ka tariqah nu kadua. Yakni aya di kelompokna kelompok iman. Inilah mulai urang ditata awak urang melalui silsilah mutabaroh. Dituntun ku mursyid supaya jelas ibadah ndek menuju na lain menuju sekupi. Ibadah teh lain menuju kana Fortuner. Ibadah teh lain menuju ka Lexus. Ibadah teh lain menuju ka Cadillac. Ibadah teh lain menuju tahta. Lain menuju harta. ibadah teh hiji we hayang kapanggih jeung nunyieun makhluk, hayang kapanggih jeung nunyieun dunia. Urang ngadenge sora-sora teh aya nu ngadenge aya nu nyieun, ieu mah lain deuk ngadengekeun sora deuk ngadengekeun nu nyieun sora. Ketika ku urang di deuleum, mata dibuka ka deuleum makhluk-makhluk Allah. Moal hayang deuleum makhlukna, deuk deuleum teh nu nyieun makhluk bae. Ketika deuleum gunung, embung ka deuleum gunungna, hayang ge ka deuleum teh nu nyieun gunungna. Ketika deuleum laut, hayang deuleum laut, malah sapira laut tapi hayang teh ka deuleum nu nyieun lautna. Ketika deuleum nini-nini, lah sapira nini-nini, ribet hirup ge. Ribet jasa, deuk ge hayang ge deuleum nu nyieun nini-nini. Lamun urang deuleum ka khalikna, nini-nini jeung aki-aki bakal akur bae pada kolot-kolot keneh. Deuleum geulis jeung nu jorek bakal akur bae. Nu nyieuna Allah, deuleum nu ngora, nu leutik, nu kolot, bakal akur bae ciptaan Gusti Allah. Ketika urang geus kadinya, deuleum kebo ge sarua bae, ieu ge hareng ciptaan Allah. Deuleum sapi ge sarua, oh ciptaan Allah. Deuleum reungit, oh ciptaan Allah. Tah nu mantak ieu mah teu sambarangan. Lamun hayang boga perasaan seperti eta, ieu mah kudu aya penuntun. Teu bisa urang beli kitab dibaca ku sorangan. Beli buku tuntunan thariqah di toko buku, toko kitab, bila perlu di Mesir dibaca ku urang sorangan urang ngamalkeunana. Teu bisa. Cilaka. Loba anu zikir bae nuturkeun dina tuntunan-tuntunan thariqah, menang sabulan dua bulan ganti sorang. Zikir mah zikir bae, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang zikir tuh. Kaula nu ti Gunung Kencan. Hayang naon maneh zikir bae? Kok zikir jadi kos kieu ya? Kok zikir jadi kos kieu? Tah, ieu salah sih teh. Aya anu tatadina bermasyarakat begitu asup ka thariqah teu wauh jeung jelema. Lain golongan aing anu mah aing mah ahli zikir, teu wauh jeung jelema. Aya ka pamajikan mah wauh bae. Ja butuh meureunan kadang-kadang ka tatanggana ge kawe mah wauh bae. Bloon tanu zikir kos kitu. Gantung bisa ku aing teh. Yeulah zikir-zikir anu kos kararitu sing hade. Mantak digelar zikir per tahun aya wasiat. Lamun para ahli thariqah per bulan, per minggu. Tetapi minimal per tahun. Jang nyambungkeun ruhani urang ka ahli ruhani para aulia Allah. Nomor kahiji. Nomor kaduana, supaya urang teh nyaho. Ulah sembarangan ilu thariqah beusi aya di Kabupaten Tangerang mengembangkan thariqah, sanajan aya sanadna deuleuhlah adab-adabana. Sebab berthariqah adalah menjurus ke arah kewalian. Allah moal ngangkat wali ka jelema nu bodoh. Kumaha tuh lamun nu bodoh hayang berthariqah? Milu ka ahlina bae. Wadal kuari tah urang. Di dia ilu zikir nyambungkan ruhani urang ke para aulia-aulia Allah. Lantaran berthariqah mah sanggeusna urang asup cepet nabaeuh. Geus datang ke mana ya? Coba atuh, Pak. Bacar. Atuh lamun nya ngonci kula terus bae tuh datang ka jam 1. Coba. Coba gerak. Lantaran kula mah sengaja ngadatangkeun turunan Tuan Syekh tahun kamari bada haul sim kuring sekeluarga jeung numerilus sebanyak 130 personil kaditu ka Bagdad kapanggihlah jeung Syekh Khalid adi daripada Syekh Hafifuddin ziarah ka makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masyaallah hese nyaritakeunan bunga anu luar biasa. Terus kasih seri sikti Marufil Kurhi Abu Bakar Shibli terus jarah ke berbagai wali-wali nu aya di Baghdad, yakni Kufah, Najaf, kemudian simkuring terus ke Karbala, Iran, datang ke makam Imam Ghazali Hujjatul Islam Tusi di Iran. Alhamdulillah kersaning Gusti mun kamari kuring nu ka Baghdad, mun ayeuna urang Baghdadna nu ka dieu. Iyalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Geus bapa-bapa jeung ibu mah ka Baghdad henteu atuh. Wauh jeung urang Baghdad henteu. Tinggal kuari bae urang tingali. Tingali lain lalagaan ieu mah yeuh. Bari keur di jalan ngonci hese asup ka dieu. Coba berikan jalan di mana bae ayana, masuk sebelah mana bae supaya segera diberi jalan, supaya cepat masuk ke lokasi. Nah, ieu mah keur carita urang carita toriko, lantaran geus ditata melalui ruhan. Lamun awak mah butuh dahar, mata butuh kaindahan-kaindahan, celi butuh kemerduan-kemerduan, irung butuh aambeuan anu seungit, letah ngabutuhkeun nu lazat jeung nu ngeunah. Tah ruhani geus sarua. Aya mata ruhani, aya celi ruhani, aya irung ruhani, aya sungut ruhani, aya hati ruhani. Diuruslah ku ahlina, panjang dongengnya lantaran nyaritakeun lelembutan-lelembutan. Digambar awak urang teh di dieu aya latifatul qalbi, di dieu aya latifatul ruh, di dieu aya latifatul sir, di dieu aya latifatul khafi, di dieu aya latifatul akhfa, di handap kaluhur latifatul nafas, seluruh awak di luhur tepi ka handap latifatul qalam. Hiji-hijina latifah ngabogaan rahasia-rahasia-rahasia. Panjang dongengna, na ieu mah aya jelema asup ka tarikoh dibimbing ku guruna. Naek jeung henteuna teh apan kudu dites heuh. Wahai dua murid kaula, anjeun coba ibadah di leuweung. Salila 40 poe 40 peuting. Engke kaula bakal neuleuh hasilna setelah anjeun pulang di leuweung. Baranglah dua sosok manusia ibadah ka Gusti Allah. Dikersahakeun ku Gusti Allah di leuweung kuat, oleh loba kutu jeung tuma. Awak pinuh ku kutu, awak pinuh ku tuma. Tamata-mata pinuh ku tuma di dieu jeung kutu. Atel anu luar biasa. Nusa urang mah nusa urang gugubrut bae. Kieu bae. Menang sapoe, menang duapoe, menang tilopoe geus teu kuat. Wah, kakian lah ieu mah teu moal bisa ibadah kos kieu mah. Langsung make sisir di sisiran. Putu maruraga. Baju dibuka di gibri-gibri. Seluruh kokotor-kokotor nu aya di awak dipiceuna. Ibadah ngeunah pedang ka Gusti Allah. Salat Allahu Akbar, zikir. Nikmat nusa urang deui mah diantepkeun. Kutu datang ka gimbal, mata pinuh ku kutu, ceuli pinuh ku kutu. Datang ka di dieu ge kutu yeuh teu dirobah keur diantepkeun. Diantepkeun. Babaturan Asia bisa ibadah kitu loba kutuan kumaha. Asia dikamanakeun ka kutu piceunan hayang khusu ibadah. Moal khusus ya ibadah loba kutu kos kitu. Moal aing mah dek nuturkeun guru aing bae, kutu tinggal kutu, tuma tinggal tuma, dek dirasakeun ku aing. Nang saminggu menang 20 poe, masyaallah nikmat. Jasa ibadah maka loba kutuan. Nu mantak di pondok pasantren mah ku Allah dimodelkeun bae. Eta tunggila ti mana bae datang aya bae. Eta heran tah, Ki Subandi sesa tunggila tah. Eta teh tapi jadi itu keneh bae nya eta. Sesa tunggila di pondok pasantren salaf mah kabeh tunggila, meunang saha eta tunggila? Meunang guruna ngadoa, ya Allah ya Rabbi turunkan tunggila saloba-loba. Nemanda kaya nuka karak saminggu doang masantren, yai kula dek balik kula tumbila lupa jas. Balik bae teu betah cecek kana teh. Wah, moal jadi wali nu kos kieu jadi RT ge moal asana. Ieu lain da naon na ngadoa. Guru mursyid, guru tarekat mah selalu ngadoa. Ulangeunah teuing di pondok pesantren Gusti, coba datangkeun tumila saloba-lobana. Engke di deuleuh ku guruna asal aya nu ngeprakan, anu keprakan moal lulus ya jadi santrina. Lamun bara rudug teh jadi santrina. Nah, asana lulus budugna ya budak. Aya. Meunang 40 poe paralik datang ka guruna nu hiji mah cekas beungeutna. Tanya ku guruna, Aisyah ieu dibersihan awak naon dalilna? Kiai abdi nu ngabenah montak ngabersihan awak lantaran ketenang ibadah lamun aya kutuan. Carana kumaha? Disisiran kukula, dibersihan kukula di pandian dengan eueuh kutu alhamdulillah. Kula ibadah bisa tentrem ka Gusti Allah. Sia ileuweung datang ka dieu mani gimbal kieu ieu kutu teu dipiceunan teu. Kunaon mantak teu dipiceunan? Nikmat ibadah. Hah? Nikmat ibadah. Ku kutu nikmat ibadah, nikmat jasa. Ah. Cek guruna manja make loba kutu sia nikmat ibadah. Ah, ulah sok kitu guru. Sok ngalojokeun kula guru mah geus leuwih ti heula ngeunahna nikmat ibadah. Keh hayang nanya sekali deh, ieu kutu mah digimbal kia, di mana ngeunah ibadahna? Gusti, abdi tepan menang petunjuk, di maha guru. Cak maha guru teh, lamun urang geus inget bae ka kholik, atuh pasrahkeun bae ka kholik. Lantas, ku abdi dipasrahkeun Gusti, abdi teh jateu aya hakikatna mah lantaran abdi teh wujud bainal adamain. Ketika wujud bainal adamain baheula eueuh engke eueuh kuari aya ayana aya bobodohan berarti. Geus atuh ieu mah abdi mah aya teh aya lalagaan dipasrahkeun we ka pemilikna. Lamun abdi dipasrahkeun ka pemilikna atuh kutu ge aya pemilikna. Sami-sami aya anu ngadamel abdi jeung ngadamel kutu eta-eta keneh. Maha Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kutu ngegel ka kula asa digegel ku Khalik. Ketika kutu ngarayap, asa kholik ngarayap. Ketika kutu kabeh bareng ngegel kula, Allah dedeheun jasa ka kula, sehingga terus bae kula zikir ka Gusti Allah, magilah kanikmatan teu kadeuleuh kutu sama sakali, boro-boro kutu nu kadeuleuh, diriku rege. Oh, aya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh jelema anu bertarikoh ibadah teh geus lain model urang. Urang mah ketika panas butuh kipas. Urang mah ngabutuhkeun jang awak, tapi ahli tarikoh nu geus usul ilallah teu pernah ngabutuhkeun model kos kitu. Hiji bae Allah. Ketika dicoba anu kadua kali. Murid anu ieu anu ngabersihan awak teu lulus. Balik maneh ka pasantren ka ditu ngaji deui Amil Jurumiyah Alfiyah Fathul Muin Fathul Wahab. Terus aji heula di ditu ulah waka terjun ka ditu. Cokot ku hiji deui. Plek. Dibere kuda. Kudana dimuatan. Berangkat maneh ka haram. Yang geusa berangkat ke haram, ibadah maneh di haram salilat 7 peting. Beres 7 peting, balik lagi. Itulah ahli thariqah, ngecek keayaan murid. Kabeh berangkat nuduaan ke Masjidil Haram. Sanggeusna datang ke Haram, kuda ditalian di hareupeun masjid baheula ieu. Beres italian, ngadua kabeh ka Gusti Allah, ya Rabb. Abdi nu Gusti, kuda nu Gusti beserta muatanana kabeh nu Gusti. Abdi dek menghadap ka Gusti perintah guru kaula. Selama 7 poe peting abdi moal kaluar ti Masjidil Haram. Geus 7 poe abdi rek balik. Sesuai jeung perintah guru abdi. Arasuk ka jero masjid. Oh, ibadah, salat, zikir. Meunang 7 poe 7 peting kaluar. Begitu kaluar kuda areuweuh kabeh. Anu saurang manusa urang ieu kuda sakitu geus dititipkeun ka Gusti Allah masih kana leungit kana bae eta Gusti Allah berarti ka aing teu karunyahan. Bahasa-bahasa kitu teh sering kurang dilontarkeun. Ongko aing tahajud tapi pan ieu susah bae persis. Ongko aing maca shalawat tapi kok kaayaan hirup ieu bae. Ongko aing ibadah kok pa ba naon kitu cisigah teu ditalingakeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Mursyiduna wa syekhuna Syekh Maulana Afifuddin telah tiba di lokasi. Meureun nyana leumpang 2 jam. Kasih jalan. Coba harap bere jalan. Bere jalan. Tos, urang teruskeun detik. Detik deui urang teruskeun. Begitu nusa urang mah ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, ai kuda lain nu abdi, muatanna lain nu abdi, dipalingna ge meureun ku hamba Gusti. Ieu mah meureun maling nu Gusti bae. Lain nu abdi. Wayana sakitu ka abdi diserahkeun sadaya-daya nyangakeun ka Gusti. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bere jalan, jalan, jalan. Tarik, tarik. Tarik. Ahlan wa sahlan, marhaban. Bikudumikum. Di mana macet? Ya Allah ya Karim. Tas, tas, tas, tas, tas, tas, tas. Mangga, mangga. Alhamdulillah. Kesumping sekedap deui. Hiji deui. Hiji deui. Awas. Moal datang ka ihsan. Kakarek datang ka thariqah. Tos. Aya hiji nabi. Tenang. Aya hiji nabi liwat ka sisi gunung. Begitu liwat ka sisi gunung ningali batu. Aya cahayaan mancer. Langsung nabi ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah. Abdi teu kaharti di sisi gunung kieu aya batu ceuri. Aya batu kaluar cai abdi menta ka Gusti supaya dibere paham. Supaya dibere paham. Coba Gusti bahasa batu. Lantaran Nabi dibere paham ku Gusti Allah, maka Allah mere wahyu ka Nabi. Ditanya ku Nabi, wahai batu kunaon maneh kaluar cai? Cak batu lamun anjeun teu nyaho ya Nabi Allah. Kaula ieu adalah kaluar cai, cai ieu adalah cai mata. Ceuri kula teureun-teureun. Cak Nabi kunaon membantak make ceuri? Nu mantak ceuri ke dina Al-Qur'an dijelaskeun di kitabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya bahasa fattakun nar allati waquduhan nas wal hijar. Wa'idat lil kafirin. Sing sarieun maraneh kabeh. An-nar kana neraka. Allati waquduhan nas wal hijara. Anu engke bakal dihurungkeun neraka eta adalah ku batu jeung ku manusia. Ku ayana sakitu kaula cerik cak batu. Moal eureun-eureun kula cerik satungtung kula can dijelaskeun ku Gusti bakal ka sorga. Coba ya Nabi Allah mintakeun ka Gusti kula mah sanajan batu supaya asup ka sorga. Nabi Allah ngadoa ka Gusti ya Allah ya Rabbi, karena abdi ningali ka batu cerik anu luar biasa, maka coba Gusti ieu batu teh salah sahiji batu nu ieu mah ka sorgaku. Dibere ilham Gusti Allah, mere ilham mere wahyu ka eta Nabi, bejakeun ka batu, batu eta bakal di ka sorgaku. Masya Allah doa Nabi. Berangkat sabulan kemudian lewat inya, ternyata caina beuki loba, kaluarna beuki loba. Nabi nanya deui, wahai batu ko pan maneh geus didoakeun supaya ka sorga ko masih keneh kaluar cai? Cek manehanna cai nu baheula mah caina sakadar cai mata, lantaran sieun ka neraka. Cai nu ieu mah lantaran Gusti geus ngasorgakeun kaula, maka kaula ieu bungahna luar biasa, cai nu kaluar bentuk syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Batu-batu bisa ceurik sieun ka neraka, tapi bupati, gubernur, presiden teu pernah ceurik sieun ka neraka. Pemerintah teu pernah ceurik. Boro-boro pemerintah kiaina ge can urang ceurik sieun ka neraka. Ceurik ge sieun teu kabagian. Proposal geus dikadituhkeun can turun-turun ceurik eta kiai dibebaskeun bisa pa eta kiai. Teu pernah nyeurikan dosa, masya Allah. Iyalah urang teh eleh ku batu tibatan. Urang sorangan padahal urang dibere ruhan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jam 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang keneh sabenerna nu kukul arek dicaritakeun ya, ngan ieu mah hiji bae. Lantaran geus syariat ala kadar tariqah. Lamun tariqah ieu adalah ilmu tasawuf. Elmuna ngaranana ilmu tasawuf, jurusanana jurusan tariqah, sasaranana adalah qalbu. Gelar nu ngalaksanakeunana adalah zahir, pagaweanana adalah ubudiyah. Ieulah di tariqah. Ulah sabarangan kudu boga syekh mursyid, kudu boga penuntun, teu meunang asal boga buku berangkat teu bisa. Lantaran teu nanyahokeun kesalahan-kesalahanana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terakhir manusia di mana geus datang ka Gusti Allah bakal dibere hiburan. Hiburanana nu kukula bakal dicaritakeun tilu, cuman hiji bae lantaran geus aya Syekhul Mursyid. Hiji bae. Ye nu kukula dicaritakeun, kukula dicaritakeun di nu dua pending ge. Hartina dibere hiburan teh kieu. Zaman Raja Harun Ar-Rasyid aya hiji jelema ngaranana Bahlul. Kula kamari ka Bagdad ziarah ka kuburan Ki Bahlul. Bahkan jamaah-jamaah nanya ka kula, "Kiai, aya teh kuburan Bahlul kumaha dongengna?" Didongengkeun ku kula di Bagdad. Ieu mah singkatna bae hiburan ahli thariqah nu geus usul ila Allah. Cek Raja Harun Ar-Rasyid, "Bahlul, kula asana kula 10 poe teu manggih-manggih hanjeun. Mohon, tas di mana bae ieu?" "Kula mentes ulin, Tuan Raja." "Ulin ka mana tuh?" "Ulin ka neraka jahanam." anu bener sembarangan bae ulin teh sok ka mana bae bener ka mana Bahlul ka neraka jahanam aju ka pawih pang ndek naon tuh ka neraka nangan seuneu seut jang naon ya jang ngarokok ya kari cek raja na Harun Ar-Rasyid teh Bahlul kumaha lakon coba ka neraka eta kieu barangkula datang ka ditu ka lawang neraka jahanam kula negor ka malaikat malaikat mana lawang neraka ieu coba bukakeun ndek naon kula hayang ngumpul ka jero ih maksud sembarangan iman neraka heuh hayang nyaho coba ndek naon tuh neangan seuneu saeutik bae jang ngaroko-ngaroko cak kana teh aya Habib Rojak beki ngaroko tah dibukakeun gancang bae mah dibukakeun asup ka jero ki Bahlul mana seuneu cenah neraka ci Kangjeng Nabi seuneu ternyata eueuh seuneu saeutik geutik acan wahai malaikat penjaga neraka kadieu mana seuneu aya anjeun saha kula Bahlul ente Bahlul Bahlul anak oh Bahlul model ente mah ka neraka moal manggih seuneu jang saha atuh neraka seuneuna di mana neraka mah eueuh seuneu ngan tempat seuneu Bahlul maksudna kumaha nu jelas ye cak malaikat di neraka mah teu aya seuneu engke nu bakal ka neraka nu mawa seuneu tuh urang cikupa nu ngadu kotok bakal ka neraka mawa seuneu urang belaraja nu main gapleh bakal seuneu ka neraka pemerintah nu korupsi tah seuneuna saada gaada bakal mawa seuneu urang sorangan ternyata oh jadi eueuh seuneu jadi eueuh seuneu nu mantak Kangjeng Nabi di neraka leleumpangan teu manggih seuneu waliullah di neraka teu manggih seuneu Habib Rojak paling geus sakengkeongan manggih seuneu. Eueuh seuneu di neraka mah. Ternyata seuneu bawaan urang. Pemerintah teu jujur teu adil malah seuneu. Kiai anu bangga ku elmuna teu bisa ngamalkeun elmuna seuneu dibawa. Jawara-jawara bawa seuneu ka neraka. Ku ayeuna sakitu mudah-mudahan urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang diakung mah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang diakung murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz wa fadha anhu birrahu wa madadahu ya rabbal alamin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah syariat tarekat ihsanna wusul ilallah hakikat kukula moal dicaritakeun hanya sakadar hungkul alhamdulillah mursiduna sayyiduna di Baghdad parantos sumping di urang bahkan kori di Mesir parantos aya apunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganna insyaallah kukula bakal dijabarkeun deui tentang hiburan-hiburan ahli mukasyafah hiburan-hiburan ahli Allah Subhanahu wa taala teu kudu jauh di luar negeri di Baghdad di Iran di Syria di urang ge kurang kumaha aya Maulana Hasanuddin aya Syekh Syarif Hidayatullah aya wali-wali nu aya di urang terhiburnya naku muka syafah kagusi Allah subhanahu wa ta'ala sakitulah ala kadar pihatur disim kuri apun tentina samudaya kalepatan sareng kakirangan nana urang dengekin korina urang dengekin di Baghdad wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.